Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang ke-20 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Usaimi hafizahullahu ta'ala. Masuk kita pada simpul yang ke-16 di antara 20 simpul yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab ini, dan semuanya adalah sebagai sarana untuk supaya kita bisa mewujudkan pengagungan terhadap ilmu agama ini. Yang ke-16, al-ma'qidu as-sadisa asyara. Simpul yang ke-16, kata beliau, tawqiru majalisil ilmi wa ijlalu aw'iyatihi, adalah menghargai, menghormati majelis-majelis ilmu. Majelis tempat berkumpul yang di situ yang mereka bahas adalah ilmu, itu dinamakan dengan majelis ilmu. Disampaikan pelajaran kitab misalnya, atau di situ ada nasihat, berarti itu adalah majalisul ilmu. Tempat-tempat duduk, tempat berkumpul yang di situ disampaikan ilmu agama ini. Maka termasuk pengagungan terhadap ilmu, kalau memang majelis tersebut ada sesuatu yang berkaitan dengan ilmu, maka harus kita hargai majelis tersebut. Wa ijlalu aw'iyatihi, demikian pula mengagungkan wadah-wadah dari ilmu. Ada tempat menuntut ilmu, di sana ada wadah untuk menyimpan ilmu. Contoh misalnya kitab. Kitab ini adalah wadah untuk menyimpan ilmu. Contoh misalnya kaset, kalau zaman dulu ya, sekarang mungkin sedikit. Maka itu juga termasuk wadah untuk menyimpan ilmu. Atau misalnya majalah. Majalah ini juga wadah untuk menyimpan ilmu. Kalau itu adalah tempat untuk menyimpan ilmu, maka kita harus menghargai dan menghormati sesuatu tersebut. Menghargai kitab, ya menghargai kaset atau lembaran atau kertas yang di situ disebutkan ilmu. Maka ini adalah bentuk pengagungan kita dan penghargaan kita terhadap ilmu itu sendiri. Kertasnya biasa, tapi karena di situ adalah ditulis tentang qala Allah, qala Rasul, disebutkan tentang ilmu agama, maka dia harus kita hormati, harus kita hargai. Jangan kita memperlakukan kitab atau buku tulis yang kita gunakan untuk mencatat sebagaimana kita memperlakukan buku cerita atau seperti kita memperlakukan koran. Fa majalisul ulama kama majalisil anbiya. Maka majelis-majelis para ulama, kata beliau, adalah seperti majelis-majelis para nabi. Seperti majelis-majelis para nabi. Dan seperti di sini, dari sisi bahwasanya di situ disebutkan hukum Allah. Bukan maksudnya ulama adalah nabi, tidak. Dia adalah seperti majelis-majelis para nabi karena di dalam majelis ulama disebutkan hukum Allah. Di majelisnya para nabi juga disebutkan hukum Allah. Di majelisnya nabi itu bukan isinya adalah suatu yang tidak bermanfaat. Majelisnya para anbiya dibacakan kepada mereka wahyu. Qala Sahal bin Abdullah, man arada ayandura ila majalisil anbiya falyandur ila majalisil ulama. Barang siapa yang ingin melihat majelisnya para nabi, dan kita enggak pernah kita melihat majelisnya para nabi, tapi barang siapa yang ingin melihat majelisnya para nabi, silakan dia melihat majelisnya para ulama. Kurang lebih demikian majelisnya para nabi dahulu. Qala Allah, qala Rasul, ikhtalafal ulama, rajih, yang kuat, dan seterusnya. Demikianlah majelisnya para anbiya, dipenuhi dengan keberkahan, disebutkan di situ hukum Allah, wahyu Allah. Yaji'ur rajulu fayaqulu ya fulan ayu syai'in taqulu fi rajulin halafa 'ala imra'ati bikadha wa kadha. Kemudian beliau menyebutkan permisal. Di majelisnya seorang ulama, datang seseorang kemudian dia mengatakan, wahai fulan, apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang bersumpah atas istrinya demikian dan demikian. Ya, dia bersumpah, kalau kamu demikian maka engkau aku ceraikan, dan seterusnya. Misalnya, fayaqulu talaqat imra'atuhu. Maka ulama tadi mengatakan wanita tersebut telah terceraikan. Wa yaji'u akhar fayaqulu ma taqulu fi rajulin halafa 'ala imra'atihi bikadha wa kadha. Kemudian datang yang lain dan mengatakan, apa pendapatmu ada seorang laki-laki yang dia bersumpah atas istrinya dengan demikian dan demikian. fayaqulu laisa yahnath bihadzal qaul. Kemudian dia mengatakan dia tidak berdosa dengan sebab ucapan ini. Itulah gambaran dari majelis seorang ulama. Datang yang ini bertanya, datang yang ini bertanya, bagaimana hukumnya ini, bagaimana yang kuat di antara pendapat-pendapat tersebut. Sahal mengatakan walaisa hadza illa linabiyyin aw li'alimin. Nah, yang demikian tidaklah ada kecuali bagi seorang nabi atau seorang yang alim. Majelis seperti ini hanyalah terjadi, ya, dialog seperti itu hanya terjadi pada majelis seorang nabi atau majelisnya orang-orang yang mewarisi nabi, yaitu para ulama. Al ulama waratsatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Walaysa hadza illa linabiyyin aw li'alimin. Keadaan seperti ini, suasana seperti ini hanya pada majelisnya seorang nabi atau majelisnya seorang ulama. Fa'arifu lahum dhalik, maka hendaklah kalian mengetahui keutamaan mereka. Karena majelis seperti ini hanya ada dua kemungkinan. Mungkin itu adalah majelisnya seorang nabi atau majelisnya seorang ulama, seorang alim. Kalau kita mengetahui yang demikian, bahwasanya majelis ulama ini seperti majelis anbiya, maka adalah kita mengetahui dan menghargai majelis ilmu. Kalau kita memang ingin mendapatkan ilmu, maka hendaklah kita menghargai dan menghormati majelis tersebut. Jangan kita samakan majelis ilmu tersebut dengan kalau kita sedang bermajelis, ngobrol dengan teman kita atau dengan keluarga kita. Harus kita bedakan. Kalau memang kita ingin mendapatkan ilmu agama. Fa'ala talibil ilmi ayya'rifa li majalisil ilmi haqqaha. Maka wajib bagi seorang penuntut ilmu mengetahui hak-hak majelis ilmu. Harus kita tunaikan hak dia. Apa hak dari majelis-majelis ilmu tersebut? Siapa yang menunaikan hak-hak majelis ilmu kalau bukan kita sebagai seorang penuntut ilmu? Fayajlisa fiha jilsatal adab. Di antara haknya, hendaklah kita duduk di dalam majelis ilmu tersebut dengan cara duduk yang beradab, yang sopan, rapi. Jangan menyamakan seperti kalau dia di lapangan misalnya. Duduk yang sopan, menjaga adab sebagai seorang penuntut ilmu. Jangan terlalu banyak bergerak. Wa yusghiya ila syekh nadhiran ilaihi. Kemudian diantaranya, diantara adab di dalam bermajelis ilmu adalah kita konsentrasi kepada syekh, melihat kepada beliau. Jangan menoleh ke sana kemari, tapi kita menghadapkan diri kepada beliau, melihat kepada beliau. Fala yaltafitu anhu min ghairi darurah. Maka tidak berpaling dari beliau kecuali karena memang darurah. Sesuatu yang mau enggak mau dia harus memalingkan mukanya karena satu sebab, enggak masalah. Ya, mungkin ada yang pingsan misalnya di sampingnya butuh pertolongan, ini dalam keadaan darurah. Tapi kalau tidak ada keperluan, tidak ada darurah, ya jangan kita memalingkan muka kita. Nah, ini sangat mengganggu ketika seseorang sedang mengajar, kemudian dia melihat satu atau dua orang muridnya, meskipun hanya satu atau dua orang, ternyata dia memalingkan mukanya, menyibukkan diri dengan yang lain, maka ini sangat mengganggu. Dan kalau sudah terganggu, hilang konsentrasi. Dan siapa yang termudharati? Yang hadir. Mereka tidak banyak mengambil manfaat dari apa yang diucapkan oleh syekh. Sebabnya apa? Karena ada sebagian kita yang tidak beradab dalam menghadiri majelis ilmu. Wa la yattaribu li dhajjatin yasma'uha. Dan termasuk adabnya, janganlah dia goncang, dia banyak bergerak karena sebuah suara yang dia dengar. Ini termasuk adabnya. Jadi tunjukkan bahwasanya yang menjadi perhatian kita yang paling besar di sini adalah apa yang disampaikan oleh guru kita, oleh syekh kita. Sehingga meskipun di sana ada suara yang keras, misalnya di luar, jangan kita kemudian kelihatan resah, kemudian kita banyak bergerak, apa itu, apa itu. Ya, ini berarti ada sesuatu yang lebih dia perhatikan daripada ucapan guru. Hendaklah dia tidak bergerak karena suara yang dia dengar. Mungkin di dalam masjid ada sebuah suara, sesuatu yang jatuh misalnya. Maka tetap kita konsentrasi kepada apa yang diucapkan oleh syekh. Ya, terkadang yang bergerak ini bukan hanya satu orang. Sehingga ini merusak suasana kekhusyukan di dalam majelis ilmu tersebut. وَلَا يَعْبَثُ بِيَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ. Dan jangan dia bermain-main dengan kedua tangannya atau kedua kakinya. Membunyikan suara seperti ini. Ya. Dan sering itu dilakukan dalam majelis tersebut. Atau dia menggerak-gerakkan seperti ini. Ya, atau dia menggerak-gerakkan kakinya. Bermain-main dengan kakinya. Ada sesuatu yang dia lakukan pada kakinya. Misalnya. Main kukunya, misalnya kukunya yang sudah mau lepas atau ya dia main-main, maka ini tidak sepantasnya dilakukan di dalam majelis ilmu tersebut. Wala yastanidu bihadrati syaikhihi, dan janganlah dia bersandar di depan gurunya. Gurunya dalam keadaan siap menyampaikan ilmu, kemudian dia dipojokkan dalam keadaan bersandar, yang seakan-akan dia sedang sendirian di majelis. Ini suatu posisi yang tidak beradab kepada gurunya. Wala yattaki'u 'ala yadihi, dan janganlah dia bersandar di atas tangannya. Ya, kalau tadi bersandar dengan punggungnya, kalau ini bersandar dengan tangannya. Ini menunjukkan kemalasan dan tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dia harus tahu bahwasanya dia sedang di dalam majelis ilmu. Dia harus nampakkan pengagungan dia dan penghargaan dia terhadap ilmu. Wala yukthiru tanahnuha wal harakah, dan janganlah dia memperbanyak tanahnuh, yaitu mendahem. Dan sering itu dia ucapkan, ini mengganggu. Enggak ada hajatnya, tidak ada keperluannya untuk melakukan mendahem tadi. Maka ini sangat mengganggu majelis tersebut. Kecuali kalau memang dia sakit, ya, dan memang ada keperluan, enggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada keperluan dan sering dia melakukan yang demikian, maka ini mengganggu. Wal harakah, dan juga memperbanyak bergerak, ya, sebisa mungkin tenang di dalam majelis ilmu. Tidak bergerak kecuali memang diperlukan, menulis atau mengambil stip misalnya, atau mengeluarkan buku. Apalagi di sana ada gerakan yang menunjukkan bahwasanya dia tidak betah di majelis tersebut. Dia sering melihat jam, atau ada jam dinding di sebelah kanan atau kirinya, dia sering melihat jam dinding tersebut. Ini enggak enak sekali dilihat. Ini menunjukkan dia tidak betah dengan majelis tersebut, ingin segera selesai majelis tersebut. Wala yatakallamu ma'a jarihi, dan jangan dia berbicara dengan tetangganya, apalagi suatu yang tidak ada hubungannya dengan dars. Kalau cuma bertanya, ini sampai halaman berapa ya? Tadi yang disebutkan oleh Syekh di kitab apa ya? Enggak masalah. Tapi kalau berbicara di luar pelajaran, maka ini tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang yang mengagungkan majelis ilmu. Wa idza atasa khafadha sawtahu, dan apabila dia bersin, maka adalah dia merendahkan suaranya. Berusaha untuk merendahkan suaranya karena dia di dalam majelis yang di situ dihadiri orang banyak. Berusaha untuk merendahkan suaranya. Jangan dikeraskan. Wa idza tatha'aba satara famahu ba'da raddihi jahdah. Dan apabila dia menguap, maka adalah dia menutup mulutnya. Itu berusaha untuk menahan bagaimana supaya mulutnya ini tidak terbuka ketika menguap. Apakah itu bisa? Bisa. Meskipun biasanya harus meneteskan air mata. Tapi bisa seseorang menahan supaya tidak terbuka mulutnya ketika menguap. Setelah dia berusaha, kalau memang terpaksa tidak bisa menutup mulutnya, maka petunjuk Nabi SAW adalah menutup dengan tangannya. Ya, kalau bisa dengan tangan kiri. Ini adalah termasuk adab. Jadi jangan sampai, apalagi yang sangat jelek pemandangannya, kalau sampai dia bersuara di dalam majelis ilmu, menguap dan dia bersuara, maka ini sangat tidak beradab. Kalau didengar oleh gurunya dan diketahui oleh gurunya, ini menunjukkan bahwasanya dia tidak konsentrasi di dalam darasnya. Dia bermalas-malasan, dia dalam keadaan seakan-akan tidak terlalu membutuhkan apa yang disampaikan oleh guru. Sehingga dia menguap dan sampai kedengaran suara. Harus dia tahan. Pertama, ini adalah di dalam majelis ilmu. Kemudian yang kedua, petunjuk Nabi SAW memang demikian. Apabila kita menguap, maka kita tutup mulut kita. Kalau kita biarkan terbuka, maka syaitan akan mengetawakan seseorang. Dan kita tahu bahwasanya syaitan ini adalah musuh. Kita tidak ingin melihat musuh kita bahagia. Kenapa dia tertawa? Karena ini adalah sikap seseorang yang malas. Dan dia sangat senang dengan orang yang malas. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.